Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, ada sebuah percobaan pemikiran yang menarik ya. Coba bayangkan ya, bahwa kalau Anda satu tahun itu menghasilkan keuntungan 10 juta. Tahun berikutnya Anda menghasilkan keuntungan kurang lebih ya 10 juta lagi. Tahun ketiga Anda menghasilkan keuntungan 10 juta lagi. Anggaplah setiap tahun Anda mendapat bonus lah atau keuntungan atau hasil 10 juta tambahan ya, tambahan hasil tambahan sebesar 10 juta setiap tahun. Maka dalam tempo 10 tahun Anda berhasil mendapatkan 100 juta. Oke ya. Dan pada kasus yang kedua, Anda tahun pertama tidak dapat, tahun kedua tidak dapat, tahun ketiga tidak dapat, tahun keempat tidak dapat. Pada tahun ke-10, Anda dapat 100 juta. Gitu. Atau boleh juga dibalik, tahun pertama dapat 100 juta, lalu tahun kedua sampai tahun ke-10, Anda tidak dapat uang apa-apa saja. Ya, jadi kalau Anda menghitung net present value, akhirnya samalah kurang lebih ya. Tapi pada tahun ke-10, nilai Anda 100 juta. Padahal orang pertama dan orang kedua, ya, yang setiap tahun dapat 10 juta, dibandingkan dengan orang yang setiap tahun tidak dapat, pada tahun ke-10 baru dapat 100 juta, ini sebetulnya menghasilkan uang yang sama. Tapi ternyata kebahagiaannya, kenikmatannya, ini yang paling nikmat adalah orang yang setiap tahun secara reguler mendapatkan 10 juta itu. Dan ada yang lebih parah lagi, misalkan tahun pertama Anda dapat 100 juta, tahun kedua dapat 100 juta, tahun ketiga dapat 100 juta, tahun keempat dapat 100 juta, ketika tahun ke-9 Anda sudah dapat 900 juta kan? Ternyata pada tahun ke-10 Anda kehilangan 800 juta. Sehingga total net pada tahun ke-10 uang Anda cuma 100 juta saja. Sama dengan dua orang yang lain. Maka orang ini katanya adalah orang yang paling sengsara gitu ya. Karena sudah dapat ternyata kehilangan gitu ya. Bahkan ini katanya lebih sengsara daripada kalau tidak dapat apa-apa. Mitra bisnis, manusia itu bukan seseorang yang sangat rasional, tetapi sangat emosional. Banyak hal yang menjadi berbeda karena cara kita mendapatkannya, karena sekuens waktu kita. Walaupun pada akhirnya kalau itu dihitung adalah angkanya sama. Mitra bisnis, saya Tara Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.